aku kesepian saat kamu tak kunjung datang. Namun ku sadari kamu yang tak sendiri, ku harus rela cinta terbagi. Andaikan kau tahu sakitnya hatiku saat kau bersama pacarmu. Betapa bodohku ikuti maumu hanya jadi simpananmu. Kupikir-pikir enak di kamu, bisa sini bisa kesitu. Meskipun aku cinta mati, namun harus rela ini ku akhiri. Bayangkan aku kesepian saat kamu tak kunjung datang. Namun ku sadari kamu yang tak sendiri, ku harus rela.